Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد walhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib. Fitnah akhir zaman. Fitnah di dalam Al-Quran dan Sunnah memiliki beberapa makna. Yang pertama, fitnah itu memiliki makna al-ibtila'u wal-imtihan, ujian dan cobaan, seperti yang dikatakan Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 1-2, alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka setelah mengucapkan saya beriman tidak diuji? Maksudnya tidak difitnah, maksudnya tidak diuji. Makanya ujian orang yang beriman itu enggak akan habis sampai kaki kanannya nginjek pelataran surga. Yang kedua, makna fitnah itu as-saddu anis sabil. Dihambat dari jalan kebenaran. Dihalang-halangi menyiarkan kebenaran. Hal ini ditegaskan Allah di dalam surat Al-Ma'idah ayat 49. Wahdarhum ayyaftinuka. Waspadalah mereka memfitnahmu. Maksudnya mengeluarkan dari jalan yang lurus. Makna fitnah bisa bermakna azab, seperti yang telah ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Buruj. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Maksudnya sesungguhnya orang yang mengazab, menyiksa orang mukmin laki dan perempuan, itu ashabul ukhdud. Fitnah bisa bermakna syirik, seperti yang ditegaskan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 193. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً. Perangilah sampai tidak ada kesyirikan di sekitar Makkah. Fitnah maknanya apa? Syirik. Yang kelima, fitnah maknanya terjatuh ke dalam kemaksiatan, seperti firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 14. Walakinnakum fatantum anfusakum. Maknanya fatantum ay awqa'tum anfusakum fil ma'asi. Kalian menyeburkan diri kalian ke maksiat. Fitnah bisa makna tashkik wa talbis, muncul keraguan-raguan dan talbis. Talbis itu kabur. Seperti yang telah ditegaskan Allah dalam surat Ali Imran ayat 7, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. Maksudnya, mereka memunculkan berbagai macam syubhat untuk melakukan talbis agar terjadi kekaburan. Yang ketujuh, fitnah maknanya asyubhah fil haqqi wal batil. Samarnya antara hak dengan batil, enggak jelas nyoblos atau enggak nyoblos, samar. Orang yang sudah terjatuh ke situ berarti sudah terjatuh fitnah, apalagi nulis-nulis tentang nyoblos tidak nyoblos. Makanya jangan kotorin Facebook antum tentang fatwa memilih dan tidak memilih. Jangan kotorin tulisan antum dengan fatwa harus ikut atau tidak ikut. Karena Rasulullah mengatakan satakunu fitnatun, akan terjadi fitnah. Wal qa'idu fiha khairun minal qa'im, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi, yang hanya berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Wal mashi khairun minas sa'i, yang berjalan masih lebih baik daripada yang berlari. Yang kedelapan, fitnah maknanya idlal, penyesatan. Wal ighwa, penggelinciran. Artinya ada yang memang tersesat, tergelincir. Berarti orang tersebut sedang terfitnah. Makanya Allah mengingatkan surat Al-A'raf ayat 27. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan. Jangan setan membuat kamu terfitnah, maksudnya tergelincir. Karena setan itu menyesatkan kita itu rapi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu mengikuti tapak-tapak. Karena setan itu dalam menggelincirkan setapak demi setapak rapi dan terstruktur. Kalau menurut bahasa orang-orang sekarang ini TSM. Ngerti enggak? Terstruktur, stra apa? Apa? S strategis, sistematik, dan masif. Terstruktur, sistematik, dan masif. Itu setan. Dan gak pernah tidur, iblis itu. Dan jam terbangnya cukup bagus. Messi kalah. Messi kan baru main bola umur 18 tahun. Iblis goda anak Adam ini sejak sebelum Nabi Adam. Masya Allah. Dan dia sumpah minta dipanjangkan umurnya. Itu. Nomor 9, al-kufru ba'dal Islam. Kufur setelah Islam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Maksudnya fitnah ini adalah kufur setelah Islam alias murtad. Sebelum al-ma'dirah wal-i'tidar, beralasan alias selalu apa ya mas ya, kalau diajak kebaikan itu ngeles, itu apa namanya, diajak ngaji ngeles, diajak sholat jamaah ngeles, apa namanya, apa itu terfitnah. Diajak sholat jamaah alasannya sholat jamaah itu kan fardu kifayah pak. Yang penting ada sekelompok orang yang sholat yang lainnya gugur. Nah kenapa bapak yang gugur? Aneh. Ya jangan sih pak, masya Allah yang kemarin aja belum saya amalkan, nambah lagi pak, nanti malu sama Allah. Ngeles. Nomor 11, fitnah manas al-qatlu wal-asru. Dibunuh, ditawan. Ya. Yeah. Terus kemudian nomor 12, fitnah maknanya adalah al-ikhtilaf wa'adamu ijtima'al kalimah. yaitu terjadi perselisihan dan pecah. Dan ini fitnah yang paling berat menimpa umat Islam. Umat Islam terkotak-kotak. Ya, sampai yang sudah ahli sunnah wal jamaah aja pecah, dipecah lagi dengan bikin ormas, bikin macam-macam, pecah lagi. Akhirnya ada Islam ala A, Islam ala B, Islam ala C. Iya kan? Kan versi-versi. Islam Muhammadiyah, Islam NU, Islam Persis, Islam Al-Irsyad, nanti gitu. Nasallallahu al-afiyah, pecah umat ini. Belum lagi yang bawah tanah, termasuk rayap. Al-Junun, termasuk gila juga fitnah. Hadirin sekalian, Al-Quran dan Sunnah mentahdir kita dari fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khaasah." Takutlah kalian terhadap satu fitnah yang akan menimpa kalian, bukan hanya khusus saja tapi seluruhnya. Ya. Makanya obatnya, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walil rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, kabulkan ajakan Allah dan Rasulnya yang menghidupkan kalian, bukan ajakan kejahiliahan, ajakan nafsu, ajakan syahwat, ajakan Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Kitab wa Sunnah. Rasulullah SAW juga memberikan suatu petuah yang indah tentang fitnah. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang pagi ini kita renungkan bersama-sama. Mudah-mudahan antum menghafal, mengamalkan. Dan saya yakin yang hadir di sini hafalannya cukup kuat, buktinya enggak ada yang pakai tulisan. Orang itu kalau enggak nulis, baca. Enggak nulis, enggak baca, ngapal. Itu. Kalau enggak nulis, enggak baca, enggak ngapal, apa jenenge? Kalau ummi, itu umat yang tidak kenal baca, tidak kenal tulis, tapi masya Allah hafalannya kuat. Tapi kalau enggak baca, enggak nulis, enggak ngapal, super mi. Nah itu, ngaji kok. Tanya Rasulullah SAW, qayyidul ilma bil kitabah, talilah ilmu dengan tulisan. Makanya Muhammad ibn Syihab Az-Zuhri menjadi hebat, menjadi ahlul hadis karena rajin menulis. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, innahu lam yakun nabiyun qabli, tidaklah ada satu nabi pun sebelumku, illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yundiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus sebelumku melainkan berhak untuk menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang diketahui untuk mereka dan keburukan yang diketahui untuk mereka agar ditinggalkan. Dari sini hadirin sekalian, tugas utama para rasul, para nabi adalah tabligh. Dan tabligh adalah dasarnya ilmu. Tolong diperhatikan, dakwah itu ilmu. Kalau dakwah tidak dasarnya ilmu, maka terjadi kekacauan. Makanya di sini landasan amar ma'ruf nahi munkar, ilmu sebelum amar ma'ruf nahi munkar, lemah lembut ketika amar ma'ruf nahi munkar, dan sabar setelah amar ma'ruf nahi munkar, katanya Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Ilmu sebelum dakwah. Karena faqidu syai' la yu'ti, orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberi. Kalau dakwah itu isinya memberikan pencerahan dengan ilmu dan dalil, kalau dia enggak punya ilmu, enggak punya dalil, apanya yang dicerahkan? Makanya Imam Al-Bukhari membuat satu bab di dalam kitabnya, Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Fa'alam annahu la ilaha illallah, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati mengetahui tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, masuk surga. Ilmu. Dan tidak ada satu yang kelewat, Pak. Tidak ada satu kebaikan pasti ditunjukkan Rasulullah untuk diamalkan, dan tidaklah ada satu keburukan yang menghantarkan ke neraka pasti ditunjukkan Rasulullah untuk ditinggalkan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, ma min amalin yudkhilul jannata illa qad amartukum bihi. Tidaklah ada satu amalan yang memasukkan kalian ke surga melainkan telah aku perintahkan. Walisa min amalin yudkhilun nar illa qad nahaitukum an. Tidaklah ada satu amalan yang memasukkan kalian ke neraka melainkan telah aku larang. Dari sini ada kesalian, prinsip agama itu cuma satu. Apa? Sami'na wa ta'na. Pasrah, taslim. Ya, taslim. Agama itu bukan sami'na wa ngayelna, terus bikin sendiri. Enggak. Sami'na wa ta'na, pasrah. Karena ajaran agama itu disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah kepada kita semuanya dalam bentuk utuh, sempurna, siap untuk diamalkan. Bukan kita ngeracik, kemudian kita baru makan, enggak. Itu nikmat loh, Pak. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, termasuk nikmat beragama Islam. Allah dan Rasulnya berikan agama ini utuh, tinggal praktek. Sholat. Ya, ada hal-hal yang diijtihadkan oleh para ulama dan itu enggak banyak. Antum perhatikan bagian-bagian sholat yang berdasarkan nas dalil dengan ijtihad para ulama, banyakkan mana? Yang nas. Itu. Wa inna ummatakum hadhihi, sesungguhnya umat ini, ja'ala afiyataha fi awwaliha, Allah jadikan sehat wal afiat tanpa ada noda fitnah yang pertama saja. Makanya umat awal itu bersih dari fitnah, menjalankan agama jernih tanpa ada gangguan. Ya, salat tidak ada bid'ahnya. Puasa tidak ada bid'ahnya. Haji umroh tidak ada bid'ahnya. Bersih. Sehingga mereka menjadi panutan teladan. Tapi kalau sekarang, masya Allah, ajaran mana yang tidak kecampuran bid'ah? Malah dikatakan oleh Maimun Ibnu Mahram, kalau seandainya salah satu sahabat dihidupkan kembali oleh Allah, kemudian suruh ngecek pengamalan umat Islam terhadap agamanya, mereka hanya menemukan yang benar cuma satu, sholat ngadep kiblat. Sing bener ikut tok, Mas. Yang enggak kecampuran bid'ah itu mana? Sholat ngadep kiblat ini. Enggak ada bid'ahnya. Aman. Yang lainnya masya Allah, coba seandainya yang dibawa ke sini Abu Bakar yang hidup ngecek pengamalan orang Jawa habis kematian tahlilan, apa iki, Mas? Itu kok ada acara seperti ini? Rasulullah SAW dulu wafat tidak diginiin, aku juga mati enggak diginiin. Ngecek lagi pada waktu bulan Rabiul Awal, Rasulullah diulang tahunin, kaget dia, masa Rasulullah ulang tahun? Suruh ngecek lagi semua, setelah ngecek pegel, masuk sholat duhur. Nah ini, Mas, yang benar, sholat ngadep kiblat. Allahu Akbar. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sayakunu fi ummati aqwamun tatajara bihimul ahwa kama yatajara al-kalabu bi sahibihi la yabqa irqun wala mafsalun ila dakhalahu. Akan muncul di tengah umat ini sekelompok kaum yang dikuasai oleh hawa nafsu sebagaimana tubuh yang sedang dikuasai oleh virus anjing rabies. Tidak tersisa persendian dan urat melainkan telah dimasukinya. Artinya tubuh umat ini sudah sekarat dikotori oleh hawa nafsu bid'ah. Asaluhan afi dan fakta. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Akan tertimpa umat yang akhir bala'un, cobaan, wa umurun tungkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Ya sekarang kita, ya Allah, ini sebetulnya enggak boleh. Coba bayangkan hadirin sekalian, demokrasi yang merupakan musuh utama sistem pemerintahan Islam di tengah kita sudah legal. Mau ngomong apa? Mau ngelarang enggak bisa, malah jebur ikut hanyut. Fitnah enggak? Fitnah. Tetangga kanan kiri nengok sebelah bandar togel. Kiri imam tahlilan. Depan penari jaipong. Belakang enggak sholat. Itu. Ya Allah, fitnah. Tidak ada satupun orang yang aman. Bahkan ada di salian, akan datang suatu zaman, termasuk tanda-tanda kiamat, seorang mendatangi kuburan seseorang, seandainya aku mati zaman orang ini aja, karena beratnya fitnah. Sekarang orang kalau paham, Pak, kalau ngertinya di belahan dunia umat Islam dibantai, ajarannya dihina-hina, Qur'annya dilecehkan, sunnahnya dilecehkan, umat tengkar sendiri-sendiri, pecah belah, tidak karu-karuan. Bahkan hadirin sekalian, sataftariku ummati ala 73 firqatan, umat ini akan pecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar illa wahida, nyata di depan mata kita. Limisli hada yadubul qalbu min kamadin in kana fil qalbi islam wa imanun. Dengan kenyataan seperti ini, hati luluh lantah, remuk redang, meratapin dan juga mengamati nasib umat Islam kalau di hati itu masih ada Islam dan iman. Betul? Kecuali hati antum yang sudah cuek, udah deh, mau maju, mau mundur, mau pecah, mau enggak, yang penting rokok saya Jo Samso, kopi ini kental, musiknya keras, wah udah cekan, udah aman kalau itu. Makanya betul kata Rasulullah SAW, inna la takumus sa'atu hatta yakuna As'adun nasi Luka ibnu Luka. Tidaklah tegak hari kiamat sampai manusia yang paling bahagia Luka ibnu Luka. Siapa mereka? Orang yang enggak jelas nasabnya, enggak tahu celuntrungnya, hidup bebas, enggak terikat oleh norma, etika dan agama, tidur di jalan pun nyenyak. Udah bebas. Tenang. Yang paling bahagia itu. Wa tajiu fitnatun fayuraqqiqu ba'daha ba'da. Akan terjadi fitnah yang membuat tipis iman. Ya Allah. Fitnah setiap hari itu, Pak, nguras iman kita. Bukan nambah tebel, nguras. Wa yuraqqiqu ba'daha ba'da. Wa taji'ul fitnah, datanglah fitnah, wa yaqulul mu'min, orang mukmin mengatakan, hadi mahlakati, kayaknya fitnah ini yang menghancurkan saya. Tumatan kasyif, ternyata alhamdulillah bisallallahu. Wa taji'ul fitnah, datang lagi fitnah, fayaqulu hadihi hadi, mungkin ini yang menghancurkan saya. Jadi setiap datang fitnah berlalu, datang lagi berlalu, serba tidak jelas, tidak tahu mana yang sekarang ini bisa menggelincirkan saya dan mana yang tetap istiqomah saya di atas fitnah itu. Bagaimana tidak, Pak? Rasulullah menggambarkannya sampai seperti ini kok. Badiru bil amal fitanan kakita illailil mudlim. Bergegaslah kalian dalam beramal, akan muncul fitnah seperti malam pekat. Anda tahu enggak? Malam gelap gulita. Utara, selatan, barat, timur, enggak tahu. Jangankan benda yang hitam, yang putih aja remeng-remeng. Apalagi nyari ini. Ya. Meraba-meraba dok, mana ini, gitu, piring, ternyata yang dipegang bukan piring, itu kan gitu, apa, cobek, nyari cobek, ternyata kopiah, gitu. Coba bayangkan, yang dicari ilmu dapatnya syubhat, kan gelap pak, yang dicari halal dapatnya haram, yang dicarinya kebenaran dapat kebatilan. Mana ini bukunya, zikir, dapat mucarobat. Lumayan mucarobat, ada yang primbon coyoboyo. Fidanan kakitu ilailin muslim yusbihur rajulu mu'mina, orang pagi mu'min wayumsi kafiro. Lihat dasarnya, pagi mu'min sore kafir kok pak, siapa yang jamin? Ngeri. Kalau enggak hati-hati ngeri kita. Pagi mukmin, sore kafir. Nasallahul anfiyah. Nah, biarpun sekarang fitnah menggelombang dan berbagai macam intrik-intrik, syubhat, syahwat selalu menggulung manusia. Bagi seorang mukmin kuncinya satu. Faman ahabba ayuzahzaha 'anil nar, siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, wa yadkhulal jannah, masuk surga. Itu kan intinya Pak. Jadi konsentrasi utama pertama di hadapan fitnah dan hidup banyak fitnah, fokus utama kita bagaimana masuk surga jauh dari neraka. Itu kerjaan utama kita. Ini yang diberikan oleh Rasulullah. Antum jangan mikir macam-macam. Jangan berorientasi aneh-aneh. Orientasi utama kita bagaimana masuk surga jauh dari neraka. Ya ayyuhalladzina amanu, utamanya qu anfusakum wa ahlikum nar. Pentengi. Tuh, ya. Jadi sekarang umur antum yang sudah pendek dibikin pendek lagi dengan mikir yang aneh-aneh. Udahlah, fokus surga jauh neraka. Kan ini rata-rata kurang 15-an tahun kan? Itu. Iya. Itu. Ikhwan, kehidupan seorang yang cerdik mikir setiap hari bagaimana saya masuk surga jauh dari neraka. Dirinya, keluarganya. Kalau memang itu fokusnya, insya Allah kita bisa aman dari fitnah. Bisa selamat dari hempasan fitnah, dari terpaan badai fitnah. Dan solusinya Rasulullah SAW berikan tiga. Siapa yang mau masuk surga, masuk surga, selamat di neraka, kata Rasulullah. Dengarkan. Falta'tihi man yatawwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, hendaknya datang kematian sedang dalam keadaan iman kepada Allah dan hari akhir. Itu Pak. Jadi sekarang ini konsentrasi utama pertama antum semua, jaga keimanan, rawat akidah, iman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa ditekankan oleh Rasulullah, padahal rukun iman itu ada 6, sebetulnya sejatinya 4 itu hanya cabang dari 2. Karena iman kepada Allah melazimkan iman kepada malaikat. Kenapa? Karena kita tahu informasi wahyu dari malaikat. melazimkan iman kepada para rasul, para nabi, karena yang memberitahu kita tentang hakikat Allah, tauhid uluhiyah rububiyah nabi. Dari mana? Dari kitab. Mewajibkan kita untuk beriman dengan Alkitab. Dan untuk apa kita beriman? Supaya mendapatkan balasan nanti di surga. Inti yang kedua, iman kepada hari akhir. Dan konsekuensi iman kepada Allah, iman kepada takdir. Makanya banyak di dalam Al-Quran, keimanan itu hanya difokuskan dua, iman kepada Allah dan hari akhir. Karena itu inti. Jadi siapa yang ingin selamat dari fitnah, masuk surga, terhindar dari neraka, kunci jaga keimanan kepada Allah dan hari akhir. Jaga keimanan semuanya. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Udah, jadi antum jangan mikir aneh-aneh. Jangan sekarang ini menyibukkan umur yang sudah pendek, gak ada waktu, Pak. Saya tanya sama antum semua. Umur antum yang sudah dipotong di perusahaan berapa? Rata-rata. Pergi jam berapa di sini? Kalau di Jakarta pergi jam 5, pulang jam 8. Iya, di sini jam berapa pergi? Keluar dari rumah. Jam 7. 8, 9, 10, 11, pulang jam berapa? Hah? 4. Oh, Masya Allah. Itu waktu yang produktif. Pulang, ngopi, jegang, nonton bola, tidur, mati. Ini gitu. Lah kalau antum sekarang fokusnya tidak surga neraka, ya kerjanya cuman kan berarti melek, bangun, nyekek, makan, nelek, ya, golek, mate, itu jadi lima, mate, melek, nyekek, golek, nelek, itu. Ya itu kan enggak jauh-jauh dari hewan ulaika kal an'am. Ya. Sehingga dari salian fokus utama kita, faman ahabba ayyuzahzaha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan, ingin dijauhkan dari neraka, wa yadkhulul jannah, dengan sisa-sisa umur kita. Allah ya ikhwan, kalau seandainya kita tahu nanti alam di bawah kubur tanah. Yang dikatakan oleh Abdullah ibn Abi Aizar, wahai manusia, sungguh kalian punya dua hunian. Hunian satu di atas bumi, dan hunian satu di bawah bumi. Dan ada orang yang bertanya kepadamu, berapa lama kamu tinggal yang di atas bumi sampai mati? Kalau kita sekarang sudah umur 60, dikasih jatah Allah cuma 70, berarti kurang 2 kali pilkada. Ya Allah. Subhanallah. Dan berapa lama kamu tinggal yang di bawah bumi? Sampai kiamat. Allahu Akbar. Kalau seandainya kiamat itu kurang 1 juta tahun umpamanya. Kuburan tok 1 juta ya mas. Kira-kira pernah gak mikir? 1 juta tahun dikebukin malaikat terus. Subhanallah. Gak enteng. Loh. Sekarang rumah yang suatu ketika kita tinggalkan, kita perbaiki pintu jendelanya, kita lengkapi isi perabotnya, dan kita kasih pendingin untuk musim panas, pemanas untuk musim dingin. Kita datangi rumah yang di bawah tanah alias kuburan, kita hancurkan, kita rusak dengan berbagai macam pelanggaran maksiat. Termasuk kita ini berakal enggak? Makanya orang yang ngikutin setan itu dikatakan oleh Allah enggak berakal. Ya toh? Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diingatkan jahannam itu kayak apa? Konsekuensi jahanam ngikutin setan. Makanya Allah kasih perjanjian. Alam ahdi ilaikum ya bani Adam, ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Seakan-akan Allah itu menegur keras kita, bagaimana sih kamu itu ngikutin iblis yang telah menyesatkan banyak manusia? Punya otak enggak kamu? Loh. Bahasa Jawanya simpelnya, otakmu no endi? Itu, otakmu di mana? Setan kamu taati, iblis kamu ikutin, Allah kamu bangkang, sementara lihat nikmat Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Langit, bumi bersama isinya Allah yang menciptakan. Setan ngasih apa sama antum? Pernah antum dikasih parcel? Kok kamu turutin? Yang lucu habis sholat nyolong sandal. Itu kan lucu pak. Sholat itu kan pertama membaca apa? A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Coba artikan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Habis ngutuk jalan bareng. Kesel enggak tuh setan iblis? Parah lo. Lo ngutuk-ngutuk gue minta bantuan sekarang. Pak, sekarang kira-kira nelan ludah enggak? Antum habis maki-maki orang minta ditraktir bakso. Kira-kira masuk akal enggak? Makanya orang yang macam seperti ini betul dikatakan oleh Allah, afalam takunu ta'qilun? Otakmu di mana? Dua utak enggak mas sampai ini mas? Ini. Kemudian hadirin sekalian, yang kedua, kenapa pak Rasulullah memberi solusi dari fitnah? Kemudian akhirnya fitnah apapun bentuknya, yang penting masuk surga keluar dari neraka. Solusinya pertama, hendaknya kalian datang kematian dalam keadaan iman kepada Allah dan hari akhir. Karena fitnah itu ujian bisa datang dari Allah. Kita sikapin dengan iman, yakin. Makanya pak, di dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, berikanlah bagian kepada kami rasa takut yang bisa menghalau dari maksiat kepadamu. Makanya yang bikin orang itu jera dari melanggar maksiat cuman satu, takut. Karyawan takut terhadap peraturan akan kerja disiplin. Pejabat takut terhadap Allah, insyaallah dia tidak akan korupsi. Sekarang ustaz takut kepada Allah, dia tidak akan mau dengan semena-mena mengeluarkan fatwa yang nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Takut. Ya, secara sederhana aja pak, takut manusiawi. Lihat Singapura maju karena takut Malaysia Indonesia. Ya tak? Korea Selatan maju karena takut sama Korea Utara. Ya enggak? Begitu juga yang lain. Nah Indonesia kenapa enggak maju-maju? Enggak ada yang ditakutin. Allah aja enggak takut. Itu bahayanya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, berikanlah bagian rasa takut yang bisa menghalau dari maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan dari ketaatan yang menghantarkan surgamu. Wa minal yaqini ma tuhawinu alaina masa'ibad dunya. Tuh lihat, dari keyakinan yang meringankan musibah dunia. Fitnah itu ringan karena yakin, karena iman. Makanya Rasulullah SAW menekankan, hendaknya kamu tidak datang kematian melainkan beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan yang kedua, falyati ilan nas alladhi yuhibbu ayyuta ilaih, hendaknya memperlakukan orang sebagaimana antum senang diperlakukan. Kenapa? Karena fitnah itu, ujian itu kadang datang dari sesama manusia. Makanya cara untuk menghindarkan fitnah, ujian, cobaan dari manusia, simple. Hendaknya engkau perlakukan orang sebagaimana kamu senang diperlakukan, apapun keadaan orang lain. Sekarang kalau saya lewat, kemudian macet karena parkir sembarangan, mangkel enggak? Kecewa enggak? Yo, jangan parkir sembarangan. Coba bayangkan, jalan sebegitu luas ditutup parkir. Antum kira-kira kesel enggak? Udah, jangan parkir sembarangan. Kalau seandainya kamu, antum digibah, mangkel enggak? Kesel enggak? Sakit hati enggak? Sakit. Jangan gibah orang. Kalau antum sekarang ini dikhianatin, terima enggak? Enggak. Jangan mengkhianati orang. Kalau duit antum dikemplang orang, kira-kira antum seneng enggak? Ya jangan ngemplang duit orang. Nah itu enak sebetulnya. Dari sinilah kunci yang diberikan oleh Allah, wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu ay yu'ta ilai, hendaknya memperlakukan orang lain sebagaimana dia senang diperlakukan. Dari situ akan mengecilkan rentan fitnah, luasan fitnah dan juga pengaruh fitnah. Jadi antum santun, sopan, senyum, salam, sabar. Sopan, santun, senyum, sapa, salam, sabar. Itu aja. Kalau antum ingin memperlakukan orang baik-baik, bawa kemana-mana 6 S. S yang pertama apa? Sopan, santun, sapa, senyum, sapa, salam, sabar. Sopan, santun, senyum, sapa, salam, sabar. Ketemu orang, salam. Kecuali Yahudi dan Nasrani, enggak boleh memulai. Karena Rasulullah mengatakan, la tabda'ul Yahuda wa Nasara bisalam, jangan kau memulai Yahudi dan Nasrani dengan salam. Kemudian senyum. Lo ngelempar senyum itu enggak pakai modal kok, Pak. Cuman mindah daripada ini kan gampang, walaupun hati antum menangis, usahakan senyum. Assalamualaikum mas, apa kabar? Salam, sapa, senyum, sapa, salam. Sopan duduknya, sopan nyambutnya, santun cara bicaranya. Lo kan enak. Sabar udah, mau apa? Dikatain orang, jenggot, mau kemana? Sabar. Tuh, lo mau cari kambing korban yang memenuhi syarat. Tuh, banyak di Islamic Center Bukhari. Masya Allah, kurang ajar banget. Kita dianggapnya kambing korban memenuhi syarat. Subhanallah. Ya sabar. Ketemu, Masya Allah, mas, lo belum ketangkep mas, masih utuh. Perasaan teman-teman lo udah pada habis, lo masih awet, kurang ajar ya. Dianggapnya teroris, Pak. Subhanallah. Sabar, mau apa? Anda mau lapor ke polisi penghinaan, gak ada pasalnya. Gak ada pasal. Itu. Tum coba lapor, Pak, saya dihina jenggotnya. Buka-buka, mas, maaf, gak ada pasalnya. Udah pulang. Ada. Kalau nama baik pejabat masih ada pasalnya, nama baik perusahaan masih ada pasalnya, nama baik jenggot nggak ada pasalnya. Sabar pasalnya itu. Nah, kadang-kadang fitnah itu muncul dari pemimpin, penguasa. Makanya Rasulullah menegaskan, waman bayya'a imaman fa'a'ta sabqata yadihi. Barang siapa yang sudah membayi'ah pemimpin dan memberikan tangannya untuk bayi'ah, wa samrata qalbihi, dan buah hatinya untuk setia, fal yuti'hu, hendaknya menta'ati. Dah kunci. Karena fitnah itu bisa datang dari penguasa. Fal yuti'hu in istata', hendaknya menta'ati sebisa mungkin. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, antutimi antuti wa tasma' wa in daraba dhahraka wa akhadha malak, hendaknya engkau mendengar dan mentaati walaupun mereka memukul punggungmu, mengambil hartamu. Makanya dari salian, Rasulullah SAW pernah menanyakan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, akan muncul penguasa-penguasa yang suka makan harta rakyat, yang suka mengambil secara zalim harta negara. Apa jawaban Abu Dzar dengan tegas? Aku akan angkat senjata dan saya perangi mereka ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? La ya Abu Dzar, jangan wahai Abu Dzar. Isbir hatta talqauni fil haud, bersabarlah sampai kamu ketemu aku di telaga. Seperti itu, mau apa? Fa in jaa'a akhar, bukan hanya itu saja sikap yang ditanamkan, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Fa in jaa'a akhar, kalau ada pihak lain, yunazi'uhu, yang ingin mengkudeta, mengambil secara paksa kekuasaan, fadribu unuqal akhir, dalam lafaz lain unuqal akhir, hendaknya dipenggal leher yang merebut. Kita harus membela pemimpin tersebut di hadapan makar, di hadapan perebut kekuasaan, di hadapan para pengkudeta. Sampai seperti itu, masya Allah. Ini solusi. Kenapa ini disalian? Karena kalau sudah targetnya ingin makan harta negara, ingin menguasai harta rakyat, pasti nanti yang ada adalah bakhil, kikir dan pelit, serta sulit untuk melepaskan kekuasaan. Kalau antum rebut, pasti berdarah-darah. Makanya sikap yang diajarkan oleh Islam, antasma' wa tuti, hendaknya engkau mendengar dan mentaati. Tasma wa tuti, mendengar mentaati. Bahkan Rasulullah di dalam hadis At-Tirmidzi, wa in abdan habasyian, walaupun seandainya penguasa itu budak belia. Nah, sekarang hadirin sekalian, Islam Rasulullah juga memerintahkan kita untuk berlindung dari fitnah. Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatid dajjal. Sampai itu. Dan hadirin sekalian, sekarang suasana hati di dalam menghadapi fitnah. Hati kadang-kadang terpengaruh, kadang tidak. Yang terpengaruh sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh hati mereka menjadi ron, yaitu apa? Bernoda. Karena akibat apa-apa yang mereka kerjakan, ngeladenin fitnah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Hudzaifah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Iman, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Fitnah dipampangkan ke dalam hati manusia, ya, mempengaruhi hati manusia seperti anyaman tikar, seutas demi seutas. Antum pernah melihat enggak, Mas, orang yang lagi nganyam tikar pandan, ya toh? Akhirnya masya Allah rapat, susah untuk dicopot. Subhanallah, begitu fitnah. pengaruhnya di dalam hati. Seutas, sedikit demi sedikit, jebur-jebur. Itu. Dengan dalih-dalih yang kadang-kadang logis. Contoh, Mas, ana insya Allah jadi anggota DPR dalam rangka untuk berdakwah. Sampai mati enggak dakwah-dakwah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Setapak demi setapak. Halus. Tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasir, 'udan 'uda. Awalnya cuma duduk-duduk, katanya alasan mendakwai orang-orang grassroots. Ya enggak apa-apalah mereka sambil ngerokok. Lama-lama kita ngerokok sendiri. Katanya dalam rangka untuk apa? Duduk setara dengan mereka. Saya pun cuman saya isep-isep kok, Mas, enggak terlalu serius. Itu awalnya dalam rangka menyatu mereka, bersama mereka, ngikutin mereka, malah hanyut. Lu coba, kadang-kadang indah ikut geng-gengan, klub motor, klub mobil, cuman dalam rangka untuk dalam rangka untuk dakwah, akhirnya tenggelam. Wala tattabi'u, karena apa? Khutuwat. Awalnya indah alasannya untuk dakwah, ikut klub mancing, ya, ya mungkin pertama, kedua dakwai, Pak, sudah sholat, Pak. Lama-lama apa? Lupa sholatnya, inget pancingnya, hilang, tenggelam. Makanya di sini saya ingatkan, jangan buang-buang waktu untuk mancing. Malu sama Jepang. Jepang itu kemarin saya tanya kepada salah satu pegawai Toyota, setiap 18 detik keluar Innova 1. Loh, masya Allah. Kita mancing 3 jam, gabus cuma 2. Ya Allah, mubadir banget umur kita. Malu sama Jepang, Pak. Ya. Makanya dimanapun sering saya katakan, hobi mancing itu hobinya orang konslet. Gimana enggak konslet? Sibuk seminggu, libur sekali sehari, ditawarin ketemu ikan apa istri, dipilih ikan. Konslet enggak? Ngaku loh. Ya Allah. Yang lebih konslet, Pak, udah beli ikan dilepas. Ya Allah. Wallah, Pak, kemanapun kalau ditanya, ini orang gak waras. Iya, harusnya beli ikan kan digoreng. Enggak, beli dilepas, dipancing lagi. Gendeng gak? Ya pastilah, Pak, beli 2 kilo dipancing. Waktu diberi oleh perusahaan pemancingan hanya 1 jam. Beli 2 kilo dapat 1 kilo. Itu untungnya pemancingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Imam Syafi'i yang sudah ngelontok hadisnya, apal Al-Qurannya aja gak pernah mancing kok. Kalau antum nanti ketemu di surga, apa gak malu sama Imam Syafi'i? Kalau ditanya, Mas, dulu hobimu apa? Malu jawab di depan Imam Syafi'i. Maaf Imam, mancing kurang ajar. Mas, ditanya Imam Syafi'i, antum hafal enggak Arba'in Nawawi? Belum Imam. Loh. Terus Al-Qur'an hafal belum? Belum. Ya Allah, Mas, kok ya sempat-sempatnya mancing sampean ini. Nah, fitnah. Kita lanjut. Wa ayyu qalbin ushribaha? Hati mana saja yang nangkepin fitnah, nangkep fitnah. Makanya Pak, tadi dikatakan oleh Rasulullah, akan terjadi zaman fitnah, orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri masih lebih baik daripada yang jalan masih lebih baik daripada yang berlari. Hati-hati, fitnah. Fa'ayu qalbin usribaha nukitati nuktatun sauda, tertinggal noda hitam. Fa ayyu qalbin anqaraha nukitat fi nuqtatin baydha, mana saja hati yang menolak fitnah itu akan tertinggal noda putih. Putih-putih akhirnya hatinya bening. Dan ini bukti, Pak. Pak antum masya Allah. Ketika kerja ada yang mencoba untuk menyuap, umpamanya antum disuap 5 miliar bisa nolak. Subhanallah. Hati antum itu kayaknya cereng gitu. Putih. Oh, apalagi 500 juta. Ah, kecil. Coba antum berlatih, ya. Ditawarin zina oleh wanita cantik, punya kedudukan, lagi kaya raya, nolak. Apalagi bencong. Ah, gebek loh. Nah itu. Nah sekarang bencong aja tergoda loh. Aduh, gimana yang tadi? Kayak Nabi Yusuf. Wah. Gimana? Wong begal aja tertarik, bencong gagal maksudnya. Gitu. Antum sekarang diajak teman, mas ke gedung film. Wah, gak bisa mas. Nolak. Jadi setiap hati antum bisa menolak fitnah, tertinggal noda putih, putih akhirnya hati antum bening. Mas, tolong ya, nanti malam ba'da isya datang ke rumah, ada apa pak? Tahlilan. Ya Allah, kan gitu. Subhanallah, datang enggak? Ini itu. Waduh, kalau enggak datang enggak enak. Apalagi diancam, Pak, awas kalau enggak ikut acara masyarakat, Bapak enggak akan anak bikinkan KTP. Dan mati enggak anak anterin ke kuburan. Takut dia. Tapi bisa nolak, bahkan Pak, mohon maaf kalau acara perkawinan saya datang, Pak. Kalau acara sunatan tengok pak, insya Allah bahkan anak kasih duit. Tapi kalau ini pak, saya tidak bisa. Mohon maaf. Loh, apa susahnya bilang? Karena saya punya urusan penting pak, yang tidak bisa saya tinggalkan. Tidur. Mana yang lebih penting? Bid Ahmad tidur. Loh, anak tanya mantum. Bid Ahmad tidur mana yang penting? Nah itu, waras antum. Mikir alasan gitu aja kok repot. Di dalam rangka untuk mengamalkan undang-undang dasar pak, saya tidak tahlilan. Mas aneh banget. Nah itu pokoknya banyaklah jalan menuju Roma tanpa irama, untuk memberi alasan untuk tidak hadir. Bening antum, ya Allah, pasti diundang yang kedua ketiganya. Enak nolaknya. Tapi kalau antum datang, ya udahlah saya datang, gak ikut dikir. Giliran berdikir, diem, tidur. Giliran makanan keluar melek. Dikatain orang loh. Ini dasar rakus. Giliran makan keluar melek nih. Deh, dikasih rokok depannya. Gimana ya? Habis itu terakhir, Bapak silahkan untuk ditutup dengan doa. Waduh, kiamat sugro ini ya. Aduh. Mendingin gue gak datang, makanya gue omong apa. Jangan basa-basi. Orang itu kalau basa-basi, terutama dalam agama, biasanya hilang basanya, tinggal basinya. Lu agama kok lihat Abu Thalib basa-basi, hancur kan? Akhirnya dia mati dalam keadaan kufur. Nih itu. Hatta tasyara ala qalbain, sampai hati itu terbelah menjadi dua. Ala abyad misla safa, putih bersih bening seperti batu giok. Nonton enggak batu giok pak? Masya Allah, mahal, bening, adem. Fala tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard, tidak akan dibahayakan fitnah selagi langit dan bumi masih tegak. Wal akhar aswadan murbadan, yang lainnya hitam. Bismillah. Saya habiskan karena mau ana bikin contoh. Kalkuzi muskian, seperti gelas telungkup. Kotor, diisi air, enggak bisa, enggak manfaat. Ini hati yang ngikutin fitnah. La ya'rifu ma'rufa, tidak kenal yang ma'ruf, wa la yunkiru munkara, tidak mengingkari yang munkar, illa ma usyiba min hawa, kecuali yang menjadi dorongan hawa nafsunya. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, orang kalau sudah dikuasai hawa nafsu, cinta karena nafsunya, benci karena nafsunya, memberi karena nafsunya, tidak memberi karena nafsunya, dan yang menjadi kendaraan adalah lalai, dan setirnya adalah kemaksiatan. Pasti diarahkan kemaksiatan. Nyusing sop yang nyober siapa? Maksiat. Lah kalau sekarang ini cinta karena nafsunya, benci karena nafsunya, memberi karena nafsunya, tidak mendiri, kendaraannya adalah lali, yang nyupir kemaksiatan. Kemana aja maksiat. Makanya katanya Imam Ibnu Qayyim lagi di dalam kitab Raudhatul Muhibbin, musuh utama manusia adalah setan dan hawa nafsunya. Dua, setan sama hawa nafsunya. Nasallahu al-afiyah. Sekarang kita masuk macam-macam fitnah. Fitnah itu ada dua macam. Fitnah khusus seperti fitnah anak, fitnah istri, fitnah harta. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu ya. Sesungguhnya harta-hartamu, anak-anakmu fitnah. Dan bentuk fitnah anak seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, al-waladu mabkholatun, anak bikin bakhil orang tua. Majbanatun, bikin pengecut orang tua. Majhalatun, bikin bodoh orang tua. Mahzanatun, bikin sedih orang tua. Bikin bakhil, bikin pengecut, bikin bodoh, bikin susah. Susah. Fitnah istri yang dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya sebagian dari istri-istrimu, anak-anakmu musuh. Jadi fitnah. Adapun fitnah yang kedua, fitnah umum. Ya inilah yang dimaksud dengan fitnah akhir zaman. Saya akan sampaikan hadis Hudzaifah yang sangat menegangkan, yang sangat menginspirasi kita untuk makin hati-hati terhadap fitnah. Kata beliau, kunna julusan inda Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Kami pernah duduk-duduk bersama Umar bin Khattab. Faqala, kemudian beliau bertanya, ayyukum yahfad qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah? Siapakah di antara kalian yang menghafal hadis fitnah dari Rasulullah SAW? Qultu, saya mengatakan ana. Kata Hudzaifah, saya, wahai Umar. Kama qala innaka alaihi au alaiha lajari, kamu berani banget. Qultu, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladi wa jarihi tukaffiruhu salatu wa siyam wa sadaqa wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Fitnahnya seseorang yang dia dapat dari keluarganya, hartanya, anaknya, tetangganya, bisa ditebus dengan salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi untuk menanggulangin fitnah khusus tadi, antum banyak-banyakin sholat, antum banyak-banyakin puasa, antum banyak-banyakin sedekah, antum sering-sering amar ma'ruf nahi munkar. Qala laisa hada urid, bukan itu yang saya maksudkan, kata Umar. Itu mah fitnah pribadi. Walakinnal fitnati allati tamuju kama yamujul bahr, akan tetapi yang saya inginkan adalah fitnah yang menggelombang seperti gelombang lautan. Qala laisa alayka minha min ba'sin ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, kamu enggak ada masalah dengan fitnah itu, wahai amiral mu'minin. Ya, tetapi hadirin sekalian, Hudzaifah menyampaikan, inna bainaka wa bainaha babun mughlaq. Kenapa enggak ada masalah? karena antara fitnah denganmu ada pintu yang kokoh. Berarti, makanya selagi Umar bin Khattab masih hidup, fitnah enggak ada yang bisa hidup. Ya? Kenapa? Karena antara Umar bin Khattab dengan fitnah ada pintu yang tertutup rapi, kuat, aman. Qala ayuksarul bab au yuftah? Apakah pintu itu nanti dijebol atau dibuka normal? Qala kata Hudzaifah, yuksar, akan dijebol, akan didobrak. Qala idzan lan yughlaq abadan. Kalau begitu tidak pernah bisa ditutup lagi. Qulna akana Umar ya'lamul bab? Apakah Umar bin Khattab tahu yang dimaksud pintu itu? Qala na'am, dia tahu yang dimaksudkan pintu adalah beliau. Kama anna dunal qat al-lailah inni haddastuhu bi hadisin laysa bil aghalid fahibna an nas'al Hudzaifah. Fa'amarana masruq fasalu faqala al-bab Umar. Kemudian kami merasa segan menanyakan hal itu kepada Hudzaifah. Akhirnya saya memerintahkan Masruq untuk menanyakan kepada Hudzaifah karena dekat sekali dengan Hudzaifah. Faqala, maka beliau menjawab yang dimaksudkan pintu itu adalah Umar. Makanya setelah Umar wafat, pintu menggelombang, pintu fitnah terbuka, kemudian fitnah menggelombang seperti gelombang lautan, enggak pernah ada habisnya. Nah, fitnah apa yang sampai hari ini segar menimpa umat Islam? Yang pertama adalah fitnatul bid'ah wal khurafat wal syirkiyatil mustasyriyah, yaitu fitnah bid'ah khurafat yang disebut oleh K.H. Ahmad Dahlan TBC, tahayul bid'ah khurafat, merajalela di tengah umat. Bahkan dihidup-hidupkan dengan berbagai macam acara. Ada acara pemandian keris, ada acara tebar bunga, ada acara sedekah bumi, ada acara ngelarung kepala kebu, dibikin acara, bahkan dikaitkan dengan wisata rohani. Bid'ah khurafat syirkiyat. Masya Allah, apalagi syirik kuburan sama perdukunan, Pak. Masya Allah. Orang pengen jadi nyalon lurah tidur sambil telanjang 3 malam di atas kuburan, supaya nasibnya mucur dalam berdagang pakai dukun, bahkan dukunnya seambrek. Dikasih centong harganya 50 juta. Centong tok. Kalau duit ngentong nasi jadi sedep. Sayurnya kasih katok dalam. Terus kemudian tempat rukunya dikasih doa 1000 dinar. Udah. Supaya laris. Supaya naik pangkat, supaya ini, supaya dikasih berbagai macam itu. Kemudian yang ketiga, yang kedua, fitnah tasallutil a'da, fitnah musuh-musuh menguasai umat Islam. Coba lihat di belahan bumi timur barat, musuh-musuh Islam, lawan-lawan Islam sungguh amat berani. Bagaimana mereka begitu mudah membantai umat Islam di Rohingya? Bagaimana sekarang kurang ajarnya Yahudi terhadap orang-orang Palestina di belahan timur barat, mereka semena-mena terhadap umat Islam. Ini fitnah yang menggelombang. Maka Indonesia di tengah umat mayoritas saja, mereka berani kok membandingkan cadar dengan konde, iya enggak? Menghina jenggot, mengata-ngatain Islam Arab, coba di tengah mayoritas. Karena mayoritas kita seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, wusa'un ka wusa'i sa'il, buih dan sampah banjir. Umat yang sama sekali tidak berguna, umat yang sama sekali terhina. Kenapa? Idza tabaya'tum bil inah, kalau kalian sibuk dengan perdagangan inah, wa akhadtum bi adnabil baqar, sibuk dengan ternak sapi, wastaghaltum biz-zar'i, sibuk dengan cocok tanam, wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dulla, Allah akan menguasakan kehinaan atas kalian, la yanzi'uhu, Allah tidak akan narik, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ruju'u ila din, kembali kepada agama itulah solusi kejayaan umat. solusi kemenangan umat kembali kepada Al-Kitabu dan Sunnah menurut pemahaman Salaful Ummah. Sekarang yang terjadi, coba bayangkan umat Islam sekarang ini belahan timur barat, fitnah tudul, fitnah kehinaan yang menimpa umat Islam yang tadi sudah saya sampaikan, sampai-sampai umat Islam ini tidak ada nilainya, seperti sampah banjir, seperti buih lautan, padahal banyak. Ketika Rasulullah ditanya, awam min qillatin yauma idin nahnu ya Rasulullah, apakah kita ketika itu sedikit, bal antum yauma idin kasir, bahkan kalian ketika itu jumlahnya banyak. Kenapa? Karena akidahnya lepas, akhlaknya tidak islami, jauh dari Allah, ibadahnya kadang-kadang kena, kadang-kadang tidak, sehingga gampang ditarik, dipengaruhi, bahkan dibeli oleh lawan-lawan Islam. Itu yang terjadi. Makanya coba ekonomi tenggelam di dalam riba, politiknya tenggelam di dalam demokrasi, sosial budayanya tenggelam di dalam sosial ini, budaya sosial yang sangat tidak baik, sangat kotor. Ya, ini yang terjadi. Selanjutnya adalah fitnah at-taghrib, yaitu fitnah pembaratan, alias umat Islam ini tercebur ke dalam apa? Sistem barat, ekonominya, politiknya, semuanya. Ya, ada sebagian ikut kapitalisme, sebagian mereka ikut sosialisme, sebagian sudah kejebur jauh ke dalam liberalisme. Ya, Islam ditinggalkan begitu saja karena kampanye sekulerisme, yaitu pemisahan antara kehidupan dengan agama, agama dengan kehidupan sudah jauh-jauh hari mereka lakukan, sehingga sekarang umat diajak untuk berpikir, udahlah sekarang dalam masalah ini jangan bawa-bawa agama, karena agama itu urusan pribadi masing-masing. Makanya agama itu cuma 3-4, masjid, jenazah, kuburan, kematian. Udah. Ya, mungkin masih tersisa mungkin perkawinan, ya. Perkawinan pun hanya akad. Selanjutnya dari salian, fitnatul ikhtilaf wa tanahur wal iktidal, fitnah perselisian, fitnah permusuhan, fitnah peperangan antar umat Islam. Jadi umat Islam ini sudah terjadi permusuhan, perpecahan dan perbedaan yang sangat dahsyat, hampir nyaris tidak bisa ditemukan. Coba antum menemukan ahli sunnah dengan syiah dari sisi mana? Antum temukan sekarang ini dengan yang lainnya. Ini adalah fitnah perpecahan di antara umat Islam. Apalagi hadirin sekalian, dibarengi dengan fanatis, figur, tokoh, sosok yang satu dengan yang lainnya saling benturan. Dan ketika benturan permusuhan, masing-masing bawa jamaah, masing-masing bawa fan. Wah, ini lebih seru, lebih dahsyat. Kemudian fitnah penjungkir balikan fakta, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf. Ini terjadi, talbisul haq bil batil. Fitnatus subhati was syahwat, umat Islam sekarang dikuasai oleh subhat, syahwat. Subhat merusak pola pikir manusia, syahwat merusak pola tingkah laku manusia. Makanya orang ini kalau sudah dikuasai subhat syahwat, hancur, sudah tidak tersisa lagi. Dan yang mengerikan adalah fitnah narkoba dan minum-minuman keras. Malah Indonesia sudah dinyatakan negara segitiga emas, sudah menjadi bukan lagi transit tetapi menjadi tujuan utama bandar-bandar narkoba internasional kelas kakap. Kenapa? Pertama, sangat mudah masuk. Kemudian yang kedua, aturannya lemah. Yang ketiga, pangsa pasarnya banyak dan jalan untuk masuk mudah sekali dari setiap penjuru, udara, darat, lautan. Dan ini adalah penghancuran sistematik. Sebagaimana dulu Cina dihancurkan oleh Inggris dengan perang candu, sekarang Indonesia dihancurkan dengan LGBT, dengan narkoba, dengan pergaulan bebas, akhirnya terjadi generasi-generasi yang antum lihat sekarang ini. Kemudian ada sekalian fitnatul mar'ah wa da'wah ila tahrurriha, fitnah perempuan dan mengajak perempuan untuk bebas, tidak terikat oleh norma agama dan juga adat istiadat. Coba bayangkan Pak, pakaian wanita sekarang ketimuran aja enggak, apalagi keislaman. Kadang-kadang Pak, kita sebagai laki-laki make ke toko aja depan risih. Coba antum sekarang ke depan pakai cawat tok, risih enggak? Ini ibu-ibu nyampe bandara, coba kira-kira minum obat apa dia bisa betah sampai bandara? Sudah fitnah. Ya Allah, kadang-kadang pakaiannya ketat, meletak, ada yang namanya you can see, berarti kamu bisa melihat apa saja badan saya. Terus kemudian apa lagi? Ini dipakai. Malah di sekalian pakaian tidur dengan bukan tidur enggak ada bedanya. Malah pakaian tidur dipakai syuting, ditayangkan di TV. Makanya dari sekalian termasuk fitnah adalah fitnah gadget juga. Sekarang saya tanya, wanita-wanita yang keluar di televisi rata-rata umurnya berapa Pak? Berdasarkan penelitian, rata-rata wanita yang keluar di televisi antara umur 14, paling tua 33. Gak mungkin nenek-nenek kecuali pelengkap untuk peran pembantu. Dan rata-rata mereka itu gak ada yang jelek, karena masuk salonnya di atas 15, 20, bahkan rata-rata 50 juta. Nah, laki-laki yang tiap hari nonton TV, dandanannya salon 50 juta, lihat yang di rumah lecek. Nah, kepitnah enggak? Fitnah. Itu terfitnah. Kayaknya hadirin sekalian, antum supaya betul-betul tahu tentang masalah pertelevisian, antum baca buku saya kecil judulnya Menggugah Nurani Pemirsa Televisi. Buku kecil. Dampak-dampaknya ininya, supaya antum bisa mengontrol. Ya, sehingga antum bisa betul-betul menyetel TV-TV sunnah. Udah. Kalau antum tidak bisa membuang, antum set. Ya. Antum set TV pakai siaran dakwah, TV-TV sunnah, minimal setel video flora fauna, karena ngelihat ketek telanjang halal. Iya enggak? Halal. Selanjutnya dari salian fitnah asyaha wa safar ila biladil kufri, fitnah kepergian ke negeri-negeri kafir. Ikhwan, hindarkan. Antum jalan-jalan menguras tenaga, pikiran, waktu, harta hanya untuk melihat lapangan bola Manchester United. Foto-fotoan selfie sama lapangan, coba. Aneh umat Islam. Terus kemudian fitnatul qurah war riyadhah, fitnah bola sama olahraga. Sekarang ini terjadi. Yang saya kritiki, masya Allah, lihat aja Pak, nanti pas final kayak dunia ini berhenti, semua menyorotin barang satu bunder tok, bunder direbutkan oleh miliaran manusia, bunder. Yang di kantor sambil ngetik nonton TV, yang di mobil sambil nyetir nonton TV, parahnya Pak, motor HP-nya dicantolin di setang sambil nonton. Subhanallah. Bangun jam 2, apalagi nanti kalau di Rusia Soviet finalnya nanti setelah maghrib, berarti di sini pas qomat subuh. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Pula apa? Salat. Duh. Ya, udah deh, gampang salat, besok juga ada. Pula kan 4 tahun sekali. Ya udah. Seandainya sholat pun udah gak khusyuk. Aduh, tendangan atas apa bawah tuh. Pas adu penalti. Ya Allah. Assalamualaikum. Nah, termasuk fitnah yang sekarang terjadi adalah fitnatul mal wa fushuwir riba wa suwari tahayul alai wa fitnatul zina. Fitnah merajalelanya, apa, melimpahnya harta, tapi banyak orang yang mengeluh tentang harta. Merajalelanya riba dan merekayasa riba supaya tidak dianggap riba, diakal-akalin, dan fitnah zina. Dan subhanallah Pak, di dalam banyak hadis Rasulullah banyak menggandengkan antara riba dengan zina. Menunjukkan kalau sudah banyak zina, banyak riba, banyak riba, banyak zina. Dan zina merajalela banyaknya perempuan, masya Allah. Ternyata anak-anak yang dihasilkan zina kebanyakan perempuan. Makanya sampai tanda-tanda kiamat banyaknya perempuan, 50 laki untuk satu 50 perempuan untuk satu laki yang baik. Tuh. Sehingga Rasulullah mengatakan akan terjadi bencana 5. Semoga aku berlindung kepada Allah, semoga kalian tidak menemuinya. Lam taduril fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu illa fashafi mutta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madu. Tidaklah terjadi merajalela kekejian berupa perzinaan di suatu masyarakat, melainkan Allah akan menimpakan wabah penyakit yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Ini musibah yang pertama. Walam yang kusul mikyal wal mizan illa muni'ul qatra minas sama' illa ukhidu bisinin wa siddatil mauna wa juris sultan. Tidaklah mereka suka ngurangin takaran timbangan dan termasuk nyunatin anggaran, melainkan Allah akan menimpakan paceklik, sulit hidup dan jahatnya pemimpin. Dan yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa mumi'ul qatra minas sama' falulal baha'im lam yumtaru. Tidaklah mereka menghalangi zakat malnya, melainkan Allah akan menghalangi hujan turun dari langit. Kalau bukan karena hewan ternak, Allah tidak akan menurunkan hujan. Walam yanqudu ahdallahi wa rasulih illa sallatallahu alaikum aduan wa akhadu ba'da ma'indahum. Tidaklah mereka melanggar janji Allah, janji Rasul, perjanjian Allah, perjanjian Rasul, yaitu kitab Allah wa sunnah Rasul, melainkan Allah akan kuasakan musuh-musuh dari luar mereka dan mengambil kekayaan, sebagian kekayaan mereka. Bisa sebagian banyak, bisa sebagian besar, bisa sebagian kecil. Yang kelima, walam tahkum a'immatuhum bi kitab Allah wa yatakhayyaruna mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Tidaklah para pemimpin mereka meninggalkan kitabullah dan tidak memilih hukum yang terbaik yang diturunkan Allah, melainkan Allah menjadikan rakyatnya dirundung konflik yang tidak pernah ada habis-habisnya. Bahkan konflik itu terjadi vertikal dan horizontal. 5 bencana yang disebutkan oleh Allah di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini fitnah. Nah, sekarang kita akan masuk tanda-tanda orang itu kena fitnah. Jam berapa, Pak? Kita lanjutkan. Tanda-tanda orang kena fitnah. 1. Yang dulu memandang halal sekarang haram dan sebaliknya. Yang dulu hak sekarang menjadi batil atau sebaliknya. Dulu dia mengatakan rokok itu haram, sekarang halal. Dulu demo itu enggak boleh, sekarang boleh. Dulu demokrasi itu enggak boleh, sekarang boleh. Dulu ya, maaf, terjebur ke dalam berbagai macam subhat, ikut-ikutan, enggak boleh, sekarang enggak apa-apalah, dalam rangka. Akhirnya dia masuk ke dalam rangka. Dulu jilbab ya kecil enggak pun, Mbak, itu mah jilbabnya orang awam, sekarang boleh. Dulu buka cadar enggak boleh, sekarang udah enggak apa-apa untuk maslahat dakwah. Jadi berubah bukan karena tambahnya ilmu, sekarang mendapatkan pemahaman dan dalil baru, tetapi murni karena fitnah. Yang dulunya haram, sekarang dihalalkan. Yang dulunya enggak boleh, sekarang boleh. Yang dulunya musik haram, sekarang menjadi halal. Nas'aluhal afiyah, fitnah ini, Pak. Yang kedua, at-talawun fid-din, berwarna-warni dalam beragama. Kadang sesekali warnanya merah, kadang kuning, kadang hijau, menyesuaikan keadaan. Talawun, padahal Rasulullah mengatakan iyyaka wat-talawun fid-din, waspadalah berganti-ganti warna di dalam beragama. Kayak bunglon, seperti air di daun talas, ngelondor sana, ngelondor sini. Sesekali masya Allah hebat tampilannya, kayak-kayak salafi. Baru aja begitu tampil lagi bentuk lain. Mas, ini orang teman kita enggak ya? Berganti-ganti kondisi. Yang ketiga, ittiba'ul mutasyabih wa 'adam rad ilal muhkam. Sukanya mengikuti yang syubhat, tidak mau mengambil yang muhkam. Jadi yang senangnya itu yang kabur-kabur, yang samar-samar. Nah, yang berikutnya nomor 4, toleran terhadap kebatilan. Dulu ketat, dulu serba tegas, sekarang toleran, longgar. Nasrullah afiyah. Toleran dalam masalah gambar, toleran dalam masalah bergaul, toleran dalam masalah ikhtilat, toleran di dalam masalah apapun, toleran terhadap kebatilan, bahkan banyak memberikan uzur. Ini adalah tanda orang terkena fitnah. Sekarang bagaimana jalan keluar untuk supaya kita aman dan kita bisa bebas dari fitnah? Yang pertama, jalan keluar utama pertama adalah berpegang teguh terhadap Alkitab wa Sunnah secara zahir dan batin. InsyaAllah dengan antum mempelajari, memahami dengan baik, mengaplikasikan. Makanya sekarang antum yang sudah punya kegiatan mapan, alhamdulillah, di suatu perusahaan, sekarang sibukkan sisa-sisa waktu untuk mempelajari Alkitab wa Sunnah, Pak. Udah, enggak ada waktu kok. Sekarang waktu untuk keluarga, anak, perusahaan, sisanya gunakan untuk ta'lim. Perdalam Alkitab wa Sunnah. Enggak ada waktu lagi. Antum kayak sekarang ini sudah menguasai ilmu agama saja, sehingga antum ikut-ikutan klub ini, klub itu, kadang-kadang sibuk dengan berbagai macam kesibukan yang pada dasarnya tidak kembali kepada penyelamatan kita dari surga, dari neraka, dan masukkan kita ke surga. Jangan. Selanjutnya, yang kedua, agar kita selamat dari fitnah, yang ke berapa? Kedua, kita harus tafaqquh fid-din, mempelajari agama dengan baik. Mas, saya tanya sama antum, ada enggak yang hadir di sini mengkhatamkan Sahih Bukhari? Sudah. Tafsir As-Sa'di, tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana antum bicara negara muluk-muluk, tafsir Ibnu Katsir aja belum khatam, Sahih Bukhari aja belum dipelajari. Nah, ini sibukkan itu. Yang ketiga, menegakkan syiar amar ma'ruf nahi mungkar. Udah, sibukkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Udah itu. Tidak ada kesibukan yang hebat. Kemudian yang keempat, berusaha untuk menghilangkan berbagai macam fitnah. Yang kelima, waspada tetap terhadap tipu muslihat musuh Islam, baik internal maupun eksternal. Internal ada syiah, internal ada aliran-aliran sesat, internal berbagai macam kaum munafikun yang melakukan trik-trik untuk melemahkan Islam, eksternal banyak yang ada di sekitar kita. Demikian saya kira yang bisa saya amalkan, ini saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diamalkan. Mungkin ada yang mau bertanya atau istirahat dulu, silakan. Baik, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, siap mulai enggak? Atau pulang? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Kita langsung masuk tanya jawab. Apakah fitnah di zaman ini termasuk bagian dari fitnah dajjal? Disebutkan dalam hadis Rasulullah, seluruh bentuk fitnah itu ekor fitnahnya dajjal. Ini ekor. Nanti puncak kepalanya dajjal. Bagaimana cara kita untuk membersihkan harta kita yang kita dapatkan dengan cara riba? Antum kasihkan ke masjid untuk bangun kanan kiri ini supaya enggak supaya rata. Ini untuk jalan sampai depan. Ini untuk merapikan pasos jalan umum, fasilitas umum itu ya. Antum kumpulkan untuk toilet-toiletnya ya. Ada sebagian kaum muslimin mengatakan ahli sunnah salaf itu memisahkan agama dan politik sehingga tidak mau berpolitik. Tidak mau berpolitik karena sistem politiknya tidak sesuai dengan Islam. Sehingga melangkah itu. Sementara politik melupakan dakwah, menjauhkan dari Islam. Dan yang lainnya. Jadi bukan memisahkan. Malah yang menyebur sekarang ini membenarkan pemisahan antara agama dengan kehidupan. Coba antum bacakan ayat di parlemen. Diterima enggak? Hadis. Ya, enggak bisa. Dapat di RT aja bahwa agama sulit. Kalau sudah dipisahkan. Agama itu ngurusin privat, masalah pribadi murni. Dan yang dilegalkan cuma 5. 1. Perkawinan, 2. Perceraian, 3. Warisan. Terus yang ke-4 masjid, 5. Kuburan. Itu legal, ada aturannya. Saya punya buku Zikir karya Syekh Sa'ad bin Ali Al-Wahhab Al-Qahtani ya. Dan selama ini sudah mengamalkan zikir-zikir yang ada dalamnya. Alhamdulillah tadi malam ana mendapat buku zikir karya Ustaz Zazid. Begitu ana buka baca, ternyata perbedaan zikir selama ini emang di sini ada khilafiyah di dalam mensahihkan hadis. Zikir-zikir tersebut apakah sahih atau tidak? Apakah terkait dengan zikir pagi atau sore? Itu. Ini semuanya menyebabkan seperti itu. Dan wallahu a'lam bishawab, zikir yang ditulis oleh Syekh atau Ustaz Yazid merupakan zikir pagi dan sore yang cukup akurat. Fokus yang terkait dengan hadis-hadis sahih yang telah dipilihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ustaz, tolong nasihatkan untuk anak Ustaz bagaimana sikap kita apabila orang tua masih melakukan kesyirikan padahal sudah anak beritahu bahaya syirik tersebut. Apakah ini termasuk fitnah? Hadirin sekalian, sikap anak terhadap orang tua ketika sekarang masih melakukan praktek syirik seperti yang ditunjukkan oleh Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya mengajakmu untuk menyekutukanku, maka jangan kamu taati. Tegas. Dalam masalah kesyirikan, dan syiriknya tegas. Seperti Nabi Ibrahim. Ketika mengatakan kepada bapaknya, kaumnya, inni bara'um mimma ta'budun. Kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, pergauli keduanya dengan pergaulan yang baik. Jadi sikap tegas tidak menafikan kasih sayang. Sikap tegas tidak menafikan pergaulan baik. Sikap tegas tidak menghilangkan sopan santun. Tidak. Kenapa? Apalagi orang tua antum masih muslim. Makanya siapa saja yang ingin berdakwah, mendakwai orang tua dan keluarganya, hendaknya jaga beberapa etika berikut ini. Satu, pahami kehormatan dan juga kemuliaan orang tua. Artinya orang tua itu mulia, orang tua itu hormat dan terhormat. Makanya Allah menegaskan kepada anak-anak secara mutlak, faqul lahumā qawlan karīmā, ucapkan kepada keduanya dengan ucapan yang memuliakan, karena mereka itu mulia dan terhormat apapun keadaannya. Faqul lahumā qawlan karīmā. Jadi pahami kedudukan, kemuliaan dan kehormatan orang tua, nomor satu. Dua, jangan tergesa-gesa mendapatkan hasil. Cepat. Langsung, cash. Enggak. Antum perhatikan hadirin sekalian, bagaimana dakwahnya Rasulullah kepada Abu Thalib. Lama. Yeah. Masih banyak lagi para sahabat bagaimana proses mendakwai orang tuanya. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Mendakwai ibunya. Sampai ibunya membaikot untuk tidak makan, tidak minum kalau dia enggak kembali ke agama lamanya. Nabi Ibrahim, antum lihat bagaimana sikap-sikap santun dia kepada bapaknya. Ya. Ketika dia mengajak berdakwah, sampai ada penolakan pun, Nabi Ibrahim masih bersikap lemah lembut dan menjanjikan pengampunan kepada Allah. Tapi akhirnya dilarang oleh Allah untuk memintakan ampun kepada orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik. Kemudian yang ketiga, hendaknya tidak berdakwah dengan cara-cara yang anarkis, kekerasan, ya. Kemudian yang keempat, antum minta bantuan kepada anggota keluarga antum yang mungkin wibawa di depan orang tua antum, apalagi di antara keluarga antum yang sudah ngaji, masya Allah, minta bantuan untuk mendekati. Kemudian kelima, buat acara-acara dakwah yang bisa mendatangkan ustaz-ustaz dari luar untuk acara keluarga, entah barengannya arisan atau rujak bareng, terserah. Ya, apapun bentuk acaranya, yang penting halal, antum kumpulkan keluarga besar antum, antum dakwahi. Dengan cara apa? Kita bagi-bagi buku kecil segini. Ya. Jangan belum apa-apa antum kasih ini. Ya, segini, merem-merem. Apalagi hadiah Riyadhus Shalihin. Apaan nih? Aduh, mendingan lo kasih rokok lo. Seneng dia kalau dikasih rokok. Kasih buku kecil. Sifat sholat Nabi, cara wudhunya Nabi, kecil, dibaca insya Allah. Nah yang terakhir, antum jangan lupa terus mendoakan hidayah orang tua antum. Karena doa itu bisa melakukan sesuatu yang kita anggap mustahil menurut otak dan kemampuan manusia. Saya tanya sekarang sama antum semua, mustahil gak Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan menurut otak kita? Tapi berkat doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, keluar. Mustahil enggak istri Nabi Ibrahim sudah nenek-nenek punya anak? Tetapi di depan doa tidak ada yang mustahil. Makanya mamin muslimin yad'u bi da'watin laysa fi ismun wa la qati'atur rahmin illa stajaba Allah ta'ala bi ihda salasin. Tidaklah ada seorang muslim berdoa dengan satu doa yang tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi, melainkan Allah akan kabulkan salah satu di antara tiga, kata Rasulullah. Imma yu'ajjila da'watahu, dikabulkan doanya. Ay aw yadkhira aw yadkhiraha lahu fil akhirah, atau disimpan di akhirah. Aw yadfa anhu su'a bimislihi, atau digunakan untuk menangkis takdir sepadan dengan doa itu yang mau menimpa dia. Makanya jangan putus asa berdoa. Kita yang terfitnah, apakah sudah menjadi takdir dari Allah? Hadirin sekalian, segala sesuatu itu takdir. Cuman jangan sekali-kali menyandarkan maksiat dengan takdir. Kalau musibah dengan takdir, oke. Mas, kalau menyandarkan musibah kepada takdir, maksiat kepada tobat, itu yang benar. Musibah tobat, maksiat takdir, hancur antum. Mas, anak terfitnah nih mas, akhirnya zina, takdir Allah mas. Gak boleh. Tobat, maksiat itu tobat, musibah itu takdir. Ya Allah mas, anak tadi tabrakan, takdir Allah, benar. Mas, anak tadi goda pencong, takdir ya mas ya, gak benar. Jadi maksiat tobat, musibah takdir. Makanya diri salian bermaksiat dengan alasan takdir menyebabkan, menjatuhkan kita dalam jabariyah dan tidak mau takdir qadariyah, sama-sama salah. Nah, bagaimana cara mengimani takdir yang benar? Gini pak, kita harus mengimani segala sesuatu yang terjadi baik dan buruk berdasarkan ketetapan Allah sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Ilmu sebelum terjadi sudah diketahui Allah. Hikmah, apapun yang terjadi itu pasti di belakangnya sesuai dengan hikmah bijak Allah. Yang baik, antum ditakdirkan naik pangkat. Yang buruk, mati bunuh diri. Takdir. Tapi jangan beralasan takdir bunuh dirinya. Tapi antum alaskan takdir musibah bunuh dirinya. Apakah bunuh diri termasuk takdir? Iya. Itu namanya baik dan buruk. Karena enggak ada. Makanya tidak benar. Sekarang ini meyakini bahwa yang terjadi ini Allah enggak tahu. Allah enggak nyatet, Allah enggak mengedakbi. Itu qadariyah. Tapi pasrah terhadap takdir, jabriyah. Yang ada, kita beriman kepada takdir, semua yang terjadi atas kehendak Allah, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah, apa-apa yang kalian kendaki adalah dikendaki Allah, tapi manusia punya usaha untuk mengerahkan sebab. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa yang mengerahkan sebab amalan-amalan yang memasukkan surga, dia akan dapat surga. Siapa yang mengerahkan sebab-sebab untuk masuk neraka, juga dia akan masuk neraka. Siapa yang mengerahkan sebab-sebab untuk mendapatkan kesehatan, dia akan sehat. Siapa mengerahkan sebab-sebab untuk sakit, dia akan dapatkan penyakit. Betul, sakit itu takdir. Tapi kita disuruh untuk menghindar supaya enggak sakit. Itu yang harus kita lakukan. Miskin ada sebabnya. Miskin takdir. Kita disuruh untuk menghindar sebab dari kemiskinan. Jadi sebab, badlul asbab. Bahkan ikhwas sekalian, segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah menggunakan sebab akibat. Enggak ada yang enggak. Sekarang sebabnya punya anak apa? Kawin. Masa antum enggak kawin punya anak? Antum berdoa tiap hari, Rabbana hablana min azwajina, enggak kawin-kawin, yang enggak punya anak. Sebabnya sehat apa? Berobat. Ada alternatif, ada herbal, ada rumah sakit. Gitu loh Pak. Antum sebabnya punya duit apa? Bekerja. Ini asbab. Dan kalau sudah takdir terjadi, baik disyukurin, kalau buruk disabari. Makanya betul kata para ulama, puncak kebahagiaan ketika nikmat syukur, ketika musibah sabar, ketika dapat dosa istighfar. Jangan dibalik-balik ya. Dosa syukur parah, apalagi sabar repot. Dosa istighfar, musibah tobat. Jangan syukur, alhamdulillah ya, alhamdulillah ya Allah mobil hilang. Gimana? Bisa antum? Lebih baik. Intinya wajarnya itu musibah sabar, nikmat syukur, dosa istighfar, akan menjadi orang paling bahagia. Makanya kata Rasulullah mengatakan, ajaban di amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Saya heran terhadap urusan orang mukmin, seluruh urusannya baik. Walaysa dzaka illa lil mu'min, itu tidak didapat kecuali orang mukmin. In asabadu dharra, in asabadu sarra syakara fakana lahu khairun, fa in asabadu dharra sabara fakana lahu khair. Kalau dia mendapatkan nikmat syukur, baik buatnya. Kalau mendapatkan musibah sabar, baik buatnya. Nikmat syukur, musibah sabar, dosa istighfar. Dan kalau belum terjadi, antum jangan cari-cari masalah. Aku ini ditakdirkan surga apa neraka ya? Mas, antum udah tahu surga? Antum udah neropong takdir? Lauhul mahfudz. Kalau memang begitu, cari jalan surga. Aduh, jangan-jangan saya ngerokok enggak ngerokok miskin, kerja enggak kerja miskin. Ya udahlah. Antum udah tahu nasib antum di lauhul mahfudz. Miskin, ya udah. Enggak tahu kan? Cari sebab untuk bisa cukup, cari sebab untuk tidak sakit. Apakah ada umat muslim yang bertemu dengan hari kiamat? Ya. Kalau menurut hadis Rasulullah tidak ada. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la taqumu sa'atu hatta la yuqala Allah Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak dikatakan lagi Allah Allah. Jadi nanti yang pertama kali lepas hukum Islam, pemerintahan Islam, kemudian sholat, kemudian orang tidak kenal kecuali la ilaha illallah, itu masih muslim dan memasukkan dia ke surga berdasarkan hadis Hudzaifah. Tapi kalau sudah tidak dikatakan lagi Allah Allah, maka tidak ada muslim, kiamat terjadi. Makanya sampai ketika terjadi goncangan, mereka yaqulul insanu malah, ada apa ini? Karena udah enggak ngerti kitab suci, ajaran Islam, kiamat itu bagaimana. Maka hubungan manusia itu kayak keledai. Ketemu di jalan dikawinin. Ketemu di jalan di apa? Nikmati. Kayak keledai. Ustaz, apakah boleh mengambil ilmu dari ahli bid'ah dan ahli syubhat meskipun yang di samping sampaikannya Al-Quran? Gak mungkin ahlu subat wa ahlu bid'ah menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya dia menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, subhatnya yang ditonjolkan. Betul, dia menyampaikan haramnya isbal, tahu-tahu ujung-ujungnya isbal boleh. Itu cantiknya dia ahlu subhat, ustaz ahli subhat. Jadi sekarang yang disampaikan riba, dalilnya riba, ujung-ujungnya riba boleh. Sekarang yang disampaikan dalilnya musik haram, ada disampaikan Bukhari, ujung-ujungnya boleh musik. Itu indahnya subhat. Namanya aja subhat. Indah sekali. Maganya dari salian katanya Imam Az-Zahabi, as-subhatu khattafatun wal qulubu dha'ifatun. Subhat itu amat menyambar, hati itu lemah. Jangankan sekelas kita, Pak, Imam atau seorang ulama besar, ketika kepapasan dengan Mu'tazilah, wahai anakku, sembatlah telingamu, karena hati ini lemah, sementara subhat itu kuat, menyambar. Suruh nutup telinganya. Imam Tawus padahal, apalagi antum. Antum? Kuat? Enggak kuat. Bagaimana sikap kami para penuntut ilmu menyikapi khilaf fatwa pemilu agar tidak terbelah? Enggak mungkin, enggak terbelah. Ya udah, sikap antum dekat dengan ulama rabbani, kajian terus dipadatkan, dan ukur seluruh perselisihan itu dengan dalil, dalil, dalil, dalil, titik. Kalau ada dalilnya jalan, tidak, stop. Jangan antum figuritas. Ikutilah orang karena dia benar. Jangan mengikuti kebenaran karena orang. Kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Makanya kalau menuntut ilmu itu, jangan yakin dulu baru nyari. Nyari dulu baru yakin. Paham gak yang gue omongin nih? Agak tinggi banget nih. Kadang-kadang orang ngaji itu duduk yakin dulu. Udah mantep banget. Milih boleh. Apa saja yang dijelasin gak boleh lewat. Walaupun dalilnya seomjok. Enggak. Antum kalau ngaji, cari dulu kebenaran. Baru antum yakini. Ikutilah orang karena dia benar. Siapapun orangnya. Jangan mengikuti kebenaran karena orang A bukan dia. Enggak. Kenalilah kebenaran. Standarisasi dulu. Kita akan kenal siapa yang benar sesuai dengan dalil ini. Itu caranya. Ana aja enggak bingung kok. Kenapa antum bingung? Lah, berarti kurang ngaji. Yang aneh, ngajinya YouTube terus. Antum sesekali ngaji di rumah Yuni, jangan YouTube terus. YouTube itu isinya yang seneng lonjak-lonjak, yang enggak suka ngeres, ngenes. Ah, ini lagi si komuk nongol. Gitu kalau enggak suka. Nah, ini baru tepuk-tepuk. Dan bahasanya loncat-loncat baru Mas Kunut. Belum lama 5 menit keluar kencing kucing. Baru lagi keluar pemilu, baru aduh. Beda dengan majelis ilmu. Runut. Kitab Ushulus Salasah disampaikan dari awal sampai akhir, runut. Kitab Tauhid, runut. Tafsir As-Sa'di, runut. Mendapatkan argumen-argumen yang tertata rapi. Seandainya ada perbedaan pun ditarjih ilmiah. Ilmu mantap. YouTube itu seperti toko besi. Apa aja ada. Pralon dijual, besi dijual, racun tikus juga ada. Ya namanya toko besi. Mencari apa aja ada. Makanya namanya mencari ke majelis. Mencari nafkah. Kantornya yang datang ke rumah antum atau antum datang ke kantor. Mencari ilmu. Ilmunya yang datang ke antum atau antum yang datang ke ilmu. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, tidak datang. Kadang sudah datang, enggak datang. Kurang ngaco kan? Kan kurang ngajar tuh. Sudah datang, ngeles. Afan ya Ustaz. Antum afan terus. Kapan ngajinya? Ustaz dikasih salam aja. Salam ya sama Ustaz. Lo kemana? Ini mancing. Parah lo kampret. Oh, Ustaz jauh-jauh datang ditinggal mancing ya. Aduh, insyaallah. Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga antum dan memberkahi ilmu yang antum miliki. Amin. Ana ingin bertanya, apa tanda-tanda amal ibadah Ramadan seorang itu diterima oleh Allah, dan berilah ana nasihat agar bisa istiqomah walaupun Ramadan telah berlalu. Oke. Hadirin sekalian, tanda-tanda orang itu puasanya diterima, bisa merealisasikan hasil puasa puncaknya, buahnya yaitu takwa. La'allakum tattaqun. Dan takwa itu menjaga diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah dan larangannya. Simbol di sosialnya nampak Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddatil muttaqin. Bergegaslah kalian untuk mengejar pengampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang muttaqin. Cirinya, simbolnya, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, bisa berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Tuh tandanya orang puasanya diterima. Wal kadhimina al-ghaidha, bisa menahan dendam. Tuh tandanya orang puasanya diterima. Wal afina 'anil nas, bisa memaafkan manusia. Terus wa idza fa'alu fahisatan, itu kaitannya dengan hablum minan nas. Hablum minallah 2, berarti 5. Wa idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah wastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ketika dia melakukan kemungkaran, mendzalimi dirinya dengan maksiat, cepat ingat bertaubat kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus kejebur ke dalam kesalahan padahal dia tahu. 5. Kalau antum mendapati tanda 5 itu insyaallah. Ikhwan, nasihat saya untuk diri saya dan antum. Para ulama salaf, ketika habis Ramadan, selama 6 bulan minta terus kepada Allah agar amaliyahnya selama Ramadan diterima oleh Allah. Yang solat jamaahnya, tahajudnya, qiyamnya, bacaan Qur'annya, sodakonya, terus minta kepada Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. 6 bulan yang kedua mohon kepada Allah supaya bisa dipertemukan Ramadan berikutnya untuk lebih maksimal, untuk lebih hebat lagi, sampai kita dipertemukan Allah. Dan yang kedua, kalau seandainya antum dipertemukan Allah kembali untuk bisa menikmati Ramadan, usahakan Ramadan ini lebih baik, Ramadan ini lebih khusyuk tarawihnya, lebih padat jamaah ke masjidnya, lebih bagus banyak lagi sedekahnya. Jangan begitu-begitu terus malah turun. Ya, jangan. Iktikafnya lebih kuat, lebih kencang. Sedekahnya lebih banyak, lebih lancar dan seterusnya. Ustaz mohon nasihatnya, apakah dibenarkan orang yang ikut andil dalam kepanitiaan pemilu dengan uzur bermuamalah yang baik dengan masyarakat? Antum mendingan saya sarankan daripada jadi panitia ngaji. Insyaallah dapat 5 juz baca Al-Qur'an usulul salasah khatam. Ya. Mohon dijelaskan kembali yang termasuk 4 dosa besar. Yang mana ya? Al-kaba'ir ya. Al-minal kaba'ir, dosa besar yang paling besar yang pertama adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Kemudian yang keduanya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiganya adalah qatlun nafsi, membunuh jiwa. Yang keempat syahad wa syahadatuz zur, kesaksian palsu. Itu dosa besar yang paling besar. Walaupun yang besar itu banyak, dijumlah oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam kitabnya Al-Kaba'ir lebih daripada 70. Hampir 100 ya. Hukum memberi salam kepada orang kafir dengan ucapan salam ala manittaba'al huda. Gak apa-apa kalau antum mengucapkan salam itu. Salamun ala manittaba'al huda, yang telah diberikan Rasulullah kepada Heraklius. Boleh kita membaca surah Yasin ketika salah satu keluarga kita ada yang meninggal. Untuk apa? Saya tanya, fungsinya apa? Sebagian ulama ada yang membolehkan karena fungsinya untuk memperlancar keluarnya roh. Lah sudah mati. Iqra'u 'ala mautakum Yasin. Bacakan kepada orang matimu Yasin. Kalau seandainya hadis ini kita paksakan sahih, walaupun yang mendhaifkan lebih banyak, yang menghasankan hanya 1-2, maksudnya orang yang mau mati. Kenapa dikatakan mati? Karena matinya lebih jelas daripada enggaknya. Ngap-ngapa? Contoh sekarang antum nanya sama ibu-ibu, ibu-ibu lagi ngapain bu? Ini lagi masak nasi. Loh, nasinya bukannya sudah matang kok dimasak? Nah, ini sama. Bahasa ini dengan ini sama. Lagi ngapain, Pak? Ini lagi buat kopi. Loh, kan sudah jadi kopi. Udah minum. Enggak, maksudnya air ini mau saya buat kopi yang siap untuk diseduh. Pasti jadi kopi. Pasti akan jadi nasi. Wong sudah didandang, kompor sudah dinyalain, masak nasi badal beras. Mati padahal masih hidup, karena matinya akan potensi lebih besar meninggal dunia daripada tidak. Ini maksudnya. Itu pun hadisnya kebanyakan para ulama melemahkan ikra'u ala mautakum yasin. Masya Allah, Pak. Di antara sekian surat yang paling banyak fadilahnya itu surat Yasin hadisnya. Dan sekian banyak kurang lebih 24 do'if semuanya. Hebat enggak? Yang sahih cuma satu tadi. Satu pun diperselisihkan di antara para ulama. Ada yang mendo'ifkan, ada yang menhasankan. Dan anehnya, di akhir daripada surat Yasin, Allah mengatakan apa? لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Agar Nabi Muhammad dengan Al-Quran itu memberi peringatan orang yang hidup. Loh, Mas, sekarang saya tanya, orang yang mati dibacakan Al-Quran, umpamanya sampai pembacaan surat Al-Baqarah nyampe ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertanyaannya, yang butuh puasa apa yang hidup apa yang mati? Yang apa ini dibacain Ya ayyuhalladzina amanu kutiba? Orang mati sudah enggak perlu sholat. Orang mati sudah enggak perlu puasa. Ngapain nanti bacain ayat sholat, ayat puasa? Yang perlu dibacain ayat puasa, ayat sholat siapa? Yang hidup lah. Anehnya yang hidup jarang dibacain ayat puasa, ayat sholat, ayat akidah. Padahal dia perlu, akidahnya kuat, imannya kuat. Yang mati mana dibacain? Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira abahum. Agar kamu memberi peringatan orang yang mati. Ya, bacain itu ayat Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Diutus kemana? Untuk orang yang hidup apa yang mati? Lah kok antum bacain innaka laminal mursalin? Yang mati? Ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لتنذر قوما, قوما yang hidup apa yang mati? Yang hidup. Duh, aneh loh. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبَسِلُونَ. Untuk siapa? Yang hidup. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ. Untuk siapa? Yang hidup. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Untuk siapa? Yang hidup. وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. Untuk siapa? Diingatkan supaya enggak kena tipu daya setan. Yang hidup, yang mati goda setan. Ada setan goda orang mati. Lucu. Mayit, hati-hati ya. Kau bacain ayat surat Yasin, Ya alam ahdi ilaikum ya bani Adam. Ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Mas, iblisnya udah pergi. Enggak mau goda saya, wong aku wis mati. Yang perlu antum peringatkan itu supaya enggak kena godaan iblis yang masih di kafe-kafe, yang masih di dugem-dugem, yang sekarang ini masih hidup. Mereka penuh dengan tipu daya setan sehingga perlu diingatkan alam ahadi ilaikum ya bani Adam. Ya bani Adam, yang hidup apa yang mati? Yang hidup. Begitu loh mas, maksudnya bukan ngelarang-ngelarang. Masuk baca Quran kan kata Imam Nawawi, boleh. Kita ini sekarang hudal lil mutaqin. Quran sebagai petunjuk ini bukan kita gunakan untuk orang yang mati, tapi yang hidup. Hudan lil mutaqin. Bagaimana cara kita terlepas dari ustaz-ustaz yang suka melakukan bid'ah? Ya jangan ikut kajiannya, selesai kok repot. Sambil jangan suka ngintip-ngintip YouTube. Awalnya ngintip-ngintip penasaran, akhirnya apa? Kebablasan. Nah itulah, ngintip. Ngaji kepada ahli sunnati wal jamaah sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Pemahamannya salafus soleh, bukan pemahamannya masing-masing. Terakhir ya. Terakhir, bagaimana cara menghadapi keluarga yang tidak sepaham sama pemahaman salaf? Ya sabar, tapi terus sambil mendakwainya. Wali rabbika fasbir, untuk membela agama Tuhanmu yang sabar. Diapa-apain keluarga antum, diapa-apain bapak emak antum, dibolak-balik juga paman antum, mau apa? Sabar, terus cari-cari kesempatan untuk menyampaikan Islam. Insyaallah dengan cara demikian kita lebih hikmah, lebih bijak. Dan kalau seandainya dia tidak mendapatkan petunjuk, kewajiban kita cuma menyampaikan. Dan pahala dakwah sudah didapat karena menyampaikan, walaupun yang disampaikan tidak mengikuti. Contoh Nabi Nuh dinyatakan oleh Allah berhasil, bahkan diberi titel oleh Allah innahu kana abdan syakura, padahal yang ikut cuma 4, 950 tahun ngaji cuma jamaah 4. Ya. Kira-kira untuk sekarang pulang ke Jawa enggak? Di Sumatera. Ngapain gue nungguin cuma orang 4 di Dumai? Mendingan pulang ke Ngawi jualan bakso. Nah gitu. Tapi Nabi Nuh Masya Allah telaten, sabar. Yang Allah katakan wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidak beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Walaupun begitu Nabi Nuh terus istiqamah, sabar sampai bersyukur dengan kondisi seperti itu. Innahu kana 'abdan syakura. Demikian akhirul kalam, saya cukup capek karena kurang lebih 2,5 jam ya antum mengerjai saya. Ini tablet di Duri sama Dumai ini panjang-panjang ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk antum semua. Dan semoga kita dipertemukan Allah pada pertemuan yang lebih baik, lebih bersahaja, dan diliputi rahmat ketenangan di dalam majlis ilmu yang berikutnya. Semoga pertemuan kita pertemuan yang dirahmati Allah, dan perpisahan kita dijauhkan Allah dari keruh hati dan perpecahan. Moga-moga Allah terus mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu yang kita cari pada pagi sampai siang ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.